Amen. فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقضى أنكم لن توجل إذا الجماعة صلى الجمعة ينقضى تمام حرق رحمة الله سبحانه وتعالى. Setelah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan lidah yang itu bersumber dari hati dan terwujudkan dalam bentuk amal oleh anggota, kita perbanyak juga salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan kita wasiatkan diri kita. Bapak-bapak, angkuanku dan saudara-saudara kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di dalam kehidupan ini, agar dia mengenal berbagai macam kebaikan dan dia menempuh jalan-jalan untuk mencapai kebaikan tersebut, dan agar dia mengerti banyaknya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghindari setiap jalan yang akan mengarahkannya kepada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun, dunia ini semakin hari semakin tua. Tapi dia dengan bertambahnya ketuaannya semakin memperindah diri, sehingga tidak ada suatu zaman kecuali zaman sesudah zaman tersebut lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang-orang yang hidup bersamanya dengan nama atau istilah para sahabat radhiyallahu anhum, maka tinggal untuk mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah rela kepada mereka dan mereka seluruhnya rela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan generasi sahabat ini digantikan oleh generasi at-tabi'un, terjadilah awal penyimpangan demi penyimpangan sampai akhirnya apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, terlihat pada saat ini, sebelum ini, apalagi setelah ini. Apabila kita melihat Al-Quran, manakah yang lebih banyak orang yang bersyukur dari orang yang kufur? Jawabannya, وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, amat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apabila dilihat mana yang lebih banyak orang yang lurus dari orang yang sesat, maka Allah mengatakan, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Rasulullah mengabarkan keadaan ini, bahwa suatu zaman kelak akan diangkat orang-orang yang paham Islam, yang paham Al-Quran dan paham As-Sunnah dengan benar. Kemudian umat ini mengambil orang-orang yang tidak berilmu menjadi pemimpin. Akhirnya, dhallu wa adhallu. Mereka sesat terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka menyesatkan orang selain mereka. Nas'alullah as-salam. Akhirnya, ibadallah. Lihatlah keadaan dunia yang membentang ini. Lihatlah kehidupan yang memperdaya ini. Lihatlah godaan dari depan belakang, samping kanan dan kiri, jiwa ini membuat manusia tidak lagi lurus dalam memandang kehidupan yang hafiri. Untuk apa Allah Jalla wa'ala menciptakannya? Ketahuilah wahai kaum muslimin, bapak-bapak dan anak-anakku, serta saudara-saudara yang kita hormati, bahwasanya Allah tidak tinggalkan kita di dunia ini dengan sia-sia. Allah tidak ciptakan kita seperti Allah menciptakan hayawan. Tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak pernah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu. Allah tidak pernah mengutus para malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul. Allah tidak menurunkan kitabnya dari langit-Nya. Dan Allah tidak mengutus seorang Rasul untuk para hamba-hambanya kecuali untuk membawa umat ini kepada ibadah. Kepada ibadah yang sebenarnya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan apabila ibadah itu merupakan tujuan manusia diciptakan, maka ketahuilah bahwa setinggi-tinggi ibadah, semulia-mulia ibadah yang tidak boleh seorang hamba menyimpang darinya walaupun penyimpangan yang sedikit, adalah seorang hamba mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Artinya, seorang hamba tidak pernah mempersembahkan ibadahnya, tidak pernah mengerjakan suatu ketaatan, tidak pernah melakukan suatu kebaikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mesti jadikan detik-detik dalam hidupnya ini untuk taat, menit-menit dalam hidupnya ini untuk kebaikan, hari-hari dalam hidupnya ini untuk menempuh jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sebenarnya. Itulah dia kehidupan akhirat yang seseorang tidak pernah lagi meninggal di dalamnya. Kaum muslimin, yang sangat kita ingin sampaikan di dalam khutbah ini untuk bapak-bapak dan anak-anakku serta saudara-saudara yang sangat kita cintai karena Allah, adalah agar di dalam hidup ini kita mendapatkan isi aman dari bahaya yang amat besar, yaitu kekalnya seorang hamba di dalam neraka, di dalam neraka. Karena Allah setiap Rasul berdakwah adalah menanamkan tauhid agar umat ini tidak pernah dicampakkan ke dalam neraka dan tidak kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan itu di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah mencampurkan ke dalam keimanan itu kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang aman dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya dia aman dari kesesatan di dalam neraka. Dia tidak akan dicampakkan ke dalam neraka dengan kekal di dalamnya. Bisa jadi dia masuk ke dalam neraka kemudian dia dikeluarkan disebabkan dia mesti mempertanggungjawabkan dosanya selain syirik. Atau cara yang kedua, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, maka dosa apapun yang dia bawa selain syirik diampuni oleh Allah dan dia tidak membawa kesyirikan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, hidup bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kenikmatannya tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itulah jannah, itulah syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Adapun sebaliknya, siapa yang meninggal dan dia membawa kesyirikan dan dia tidak bertaubat dari kesyirikan itu, neraka untuknya abadi. Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang meninggal membawa kesyirikan, dan Allah ampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah inginkan. Maka kenapa awal dakwah itu tauhid? Kenapa para rasul memulai dakwahnya agar umat ini mentauhidkan Allah? Jawabannya, karena para nabi dan rasul amat mencintai umat ini. Kerugian apa yang lebih besar? Kemalangan apa yang lebih dahsyat? Musibah apa yang lebih mengancam daripada pastinya seseorang dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam neraka, dan dia kekal di dalamnya? Adakah kerugian yang lebih besar dari itu? Dan adakah seorang dai akan memulai dakwahnya keluar dari itu apabila dia dicampakkan ke dalam neraka sehari saja? Maka Allah katakan, Al-Fasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Bagaimana jika dia hidup di neraka selama bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun, atau dia kekal di dalamnya? Agar setiap umat ini mereka digiring kepada tauhid, dan agar mereka dijauhkan dari sekecil apapun kesyirikan, walaupun syirik kecil tidak mengekalkan seseorang di neraka. Akan tetapi, walaupun syirik kecil seperti riya atau sum'ah, inginnya amal dilihat atau inginnya amal didengar, tidak mengekalkan seorang hamba di dalam neraka. Dan tetapi cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Kaum muslimin, wahai para pemuda yang kita hargai, dan wahai bapak-bapak dan ampu-ampu yang sangat kita hormati, ketahuilah bahwa kita adalah insan yang tidak luput dari dosa, bahwa kita adalah insan yang tidak luput dari dosa. Ada kalanya dosa itu datang dari hati, ada kalanya dari kita, ada kalanya dari anggota keluarga tubuh ini. Tetapi dari atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandangkan kalimatnya yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dikenal itu dengan hadis qudsi. Allah katakan, ya bena Adam, lau ataitani fi turabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka fi turabiha maghfira. Wahai anak Adam, sekiranya kamu menjumpaiku dengan kematianku, dengan kebanyakan isi dunia dosa-dosa, dan kamu tidak pernah mempersyarikatkanku, maka aku akan temui kamu dengan sebesar itu pula ampunan. Sekiranya untuk tidak mendekati sekecil apapun kesyirikan, dan atas kita apabila terjatuh ke dalamnya, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه يا عباد الله إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقبل على يلبسنا أداكه تشريكا منيفا أمته. Bukankah kesyirikan itu hanya ada pada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Nasrani yang di negara kita dikenal dengan agama Kristen? Bukankah kesyirikan itu perbuatan orang-orang Majusi yang menyembah api? Bukankah kesyirikan itu menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah sungai? Adapun kaum muslimin saat ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan bahwa arti tauhid seseorang mengesahkan Allah dalam ibadahnya, dan arti syirik bahwa seseorang memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah, dia palingkan untuk Allah dan untuk selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, الدعاء هو العبادة. دعائه dia ibadah. Dan jika seseorang telah menikah 10 tahun tidak memiliki keturunan, atau dia telah berdagang di rantaunya namun tidak kunjung mendapatkan laba, lantas dia pergi ke kubur, dia berdoa kepada orang yang ada di kubur, dia pergi ke kubur para wali kata mereka, atau kubur para sunan kata mereka, mengambil mereka dari kubur, maka sebenarnya dia telah syirik. Karena doa itu ibadah, sebagaimana salat tidak boleh kecuali menghadap kiblat. Untuk Allah, seperti itu doa hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia ingin mengusahakan satu usaha, lantas dia berkata, kalau sekiranya usaha ini, pengambilan barang ke Bandung ini misalnya, aku dapatkan laba sebanyak 1 juta, maka aku akan sembelih sapi untuk kubur Buya Fulan, atau untuk kubur Ustaz Fulan, atau untuk kubur Hantu Fulan. Dia berkata menyembelih untuk selain Allah. Maka Allah katakan, yuhuna bin nadri, mereka memenuhi nadar mereka. Dari itu nadar adalah ibadah, tidak boleh untuk kubur. Tidak boleh untuk kubur, nadar mesti untuk Allah. Apabila dia bernadar untuk kuburnya, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Apabila dia di dalam salatnya berdoa, atau berkata membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Salat kami, puasa kami, zakat kami, haji kami untuk Engkau. Naam, dia beribadah untuk Allah. Maka dia juga mengatakan kami meminta tolong hanya kepada Engkau ya Allah. Lantas apabila musibah menimpanya, apabila anak wanitanya tidak kunjung bisa menikah, lantas jika dia pergi ke dukun menanyakan masa depannya, meminta agar emas yang dicuri orang diketahui di mana tempatnya, meminta agar dukun itu mengabarkan kapan anak gadisnya akan menikah dan bagaimana ciri-ciri jodohnya, Rasulullah memberikan ancaman. Mas'ata al-raba fata'alahu al-shayin lam tuqbal qalatuhu al-ma'ina layla wa inkabdaqahu bimakal faqadah kafara bima unjila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun, mendatangi orang cinta di silah manusia sekarang, lantas dia bertanya sesuatu, bagaimana agar usaha maju, bagaimana agar anak gadis kita menikah, siapa yang mencuri kakinya? Maka jika ibu dia lakukan 40 hari 40 malam salat dia tidak diterima. Tapi jika dia benarkan, jika dia benarkan perkataan peramal, perkataan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas umat ini meminta pertolongan hanya kepada Allah. Apabila dia gantungkan jimat di tubuhnya, apabila dia letakkan jimat di jendela rumahnya, apabila dia selipkan jimat di lagi tubuhnya, maka Rasul mengatakan, innal ruha wastama'ima wastiwalata syirkun. Sebenarnya jampi-jampi, sebenarnya mantra-mantra, sebenarnya jimat-jimat, dan sebenarnya keret yang bahasa minang yang pakatnya adalah kesyirikan. Dia tidak pernah melakukan jampi-jampi. Dia tidak pernah menyakiti muslim dengan sihirnya, memberi tumo kepada orang, atau menyakiti tubuh orang dengan menyakiti satu kulega, dengan meminta kepada dukun mengerjakannya. So, dia memasang jimat di tubuhnya, di rumahnya, di tokonya. So, dia melakukan kehebat, memisahkan orang yang sekaligus mencintai agar dia mendapatkan cinta dari salah satunya. Semuanya adalah kesyirikan yang apabila seseorang meninggal membawanya, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah ini kaum muslimin bukanlah khutbah untuk menyalahkan, tapi khutbah ini adalah khutbah untuk menjelaskan bahwasanya kita memiliki Allah yang Maha memberi rezeki, jangan pernah minta rezeki kepada selainnya. Kita memiliki Allah yang Maha Kuat, maka jangan pernah meminta pertolongan pada perkara-perkara yang tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, melainkan hanya kepada Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah sandarkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah yang memiliki langit, memiliki bumi, dan memiliki seluruh isinya. Maka setiap muslim haruslah dihadirnya Allah yang paling agung. Haruslah di dalam jiwanya Allah segala-galanya. Haruslah dia tidak pernah membatalkan untuk apa Allah ciptakan dia. Allah ciptakan dia agar dia beribadah. Dan seutama-utama ibadah, dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.